pikirno cah ayu aton teko dhewe sapa sing kok goleki nang pesta iki pengen seneng-seneng ayo tak kancani Reneo cah ayu Reneo ket mau tengah tengah tekan nengok Reneo cah ayu Reneo lanek nesune-sune karo sapa Reneo cah ayu Reneo disco salsa pisang go nambali yeno meneng wae opo rugi yeno pengen joget ayo tak kancani Salsa pisang go nambah